Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Alhamdulillah qad intahayna min mabhathi ta'anithi sakinah wa ma yata'allaqu biha min al-ahkam. Fal'an naqra' ma yalihi min ba'di ahkam al-fa'il. نقرأ البيت السابع والثلاثين والمئتين. قال الناظم رحمة الله تعالى عليه: والأصل في الفاعل أن يتصل، والأصل في المفعول أن ينفصل، وقد يجاء بخلاف الأصل، وقد يجي المفعول قبل الفعل. والأصل مبتدأ، أن يتصل يعني مصدر مؤول من أن وما بعدها في محل رفع خبر. أدب في الفاعل جار ومجرور متعلق بالأصل. dan i'rab potongan bait yang setelahnya sama. Ya. Maknanya jelas ya. Wal aslu fil fa'ili an yattasila. Hukum asal pada fa'il adalah ia bersambung dengan fi'ilnya. Wal aslu fil maf'uli an yanfasila. Dan hukum asal pada maf'ul adalah terpisahkan dari fi'ilnya. Ini hukum asal. Dari apa? Fa'il dan maf'ul. Wa qad yuja'u bi khilafil asli. Tapi terkadang didatangkan apa yang menyelisihi hukum asal. Qad di sini bisa bermakna taklil, bisa bermakna taksir. Bisa untuk taksir, bisa untuk taklil. Kalau dibawa kepada makna taksir, ya karena melihat pada prakteknya banyak atau sering didapati maf'ul itu datang selama setelah fi'il. Dan qad dibawa kepada mana taklil apabila dibandingkan dengan fa'il, yakni datangnya fa'il setelah fi'il tentunya lebih banyak daripada datangnya maf'ul setelah fi'il, sehingga qad di situ bisa dibawa kepada makna taklil atau taksir. Ya. Kemudian bi khilafil asli ni jar wa majrur pada mahalnya rafa' sebagai naibul fa'il dari yuja'u. Dan naibul fa'il itu kadang bentuknya jar wa majrur. Nanti insyaallah akan datang perinciannya di babnya. Kemudian waqad yajil maf'ulu qabla al-fi'li. Ini i'rabnya jelas ya. Enggak ada isyal, dan qadnya di sini untuk apa? Taqlil. Qabla al-fi'li. Qabla jelas i'rabnya dzaraf muta'alliq bi mahdhuf. Dia hal ya. Kedudukannya sebagai hal dari maf'ul. Waqad yajil maf'ul, kadang maf'ul datang dalam keadaan sebelum fi'il gitu. Ya, muta'alliq bi mahdhuf hal dari al-maf'ul. Maknanya adalah terkadang didatangkan apa yang menyelisihi asal. Yakni maf'ul datang setelah apa? Fi'il, dan fa'ilnya diakhirkan setelah maf'ul. Waqad yajil maf'ulu qabla al-fi'li. Dan terkadang maf'ul datang sebelum fi'ilnya. Didahulukan sebelum fi'ilnya. Dan yaji, di situ yaji didatangkan di atas lugha al-qasr. Jadi lugha al-qasr itu ja'a menjadi ja'. Ya yaji menjadi yaji. Sya'a menjadi sya'. Ya sya'u menjadi ya sya'. Ada ya lugha al-qasr. نقرأ كلام الشارح رحمه الله. الأصل أن يلي الفاعل في الأصل أن يلي الفاعل الفعل من غير أن ينفصل بينه وبين الفعل فاصل. Hukum asalnya adalah bahwasanya fa'il itu datang setelah fi'il tanpa terpisahkan antara fa'il dengan fi'il oleh satu pemisah pun. Ini hukum asal dari apa? Fa'il datang langsung setelah fi'il. Liannahu kal juz'i minhu, karena yang namanya fa'il itu seperti bagian yang tidak terpisahkan dari fi'il. Walidzalika yusakkanu lahu akhirul fi'li in kana dhamira mutakallimin aw mukhatabin. Oleh karenanya disukun akhir fi'il apabila fa'ilnya berupa dhamir mutakallim atau dhamir mukhatab. Jadi di antara tanda yang menunjukkan bahwasanya fi'il dengan fa'il itu seperti satu kata yang tidak terpisahkan adalah bahwasanya akhir fi'il itu disukun apabila fa'ilnya berupa dhamir mutakallim atau dhamir mukhatab. Nahu dharabtu wa dharabta. Kenapa? Wa inna masakkanuhu karahata tawali arba'i mutaharrikatin. Hanyalah mereka orang Arab menyukun. Mensukun akhir fi'il, akhir fi'il apa? Tentunya akhir fi'il nab, ketika bersambung dengan dhamir mutakallim atau mukhatab, karena mereka tidak menyukai datangnya empat harokat secara berturut-turut, itu tidak mereka sukai, sehingga disukun apa akhir fiilnya agar tidak terjadi di situ empat harokat secara berturut-turut. Wahum inna ma yakrahuna dzalik fil kalimah al wahidah. Jadi mereka tidak menyukainya, tidak menyukainya empat harokat datang secara berturut-turut itu pada satu kalimat, ketika terjadi pada satu kata, itu yang mereka tidak sukai. Iya. Adapun kalau pada kata yang berbeda, ya maka mereka menyukainya, membolehkannya. Yang tidak mereka sukai adalah ketika terjadi empat harokat secara berturut-turut pada apa yang dia merupakan satu kalimat, itu yang mereka tidak sukai. Ya, meskipun dibantah juga oleh Al-Khudhari. Ya, seperti syajaratun, syajaratun ini kan dia satu kalimat dan terjadi di situ empat harokat secara berturut-turut gitu. Cukup kita alir saja di atas apa penjelasannya syarih. Fadalla dzalika ala anna al-fa'il ma'a fi'lihi kal-kalimah al-wahidah. Dengan disukunnya akhir fi'il tersebut menunjukkan bahwasanya fa'il dengan fi'il itu seperti satu kata. Seperti apa satu kata? Buktinya akhir fi'ilnya disukun karena tidak disukai. Kalau diharokati nanti ya mereka tidak menyukainya, karena itu seperti satu kata. Makanya ketika bersama maf'ul bih, bersama dhamir ya yang dia merupakan maf'ul bih, maka di situ akhir fi'ilnya tidak disukun ya, diharokati. Dorobana, kalau untuk fa'il kan dorobna disukun, kalau untuk maf'ul dorobana. Kalau pada atau bersama fa'il dibaca dorobna disukun karena memang seperti satu kata, sehingga mereka tidak menyukai itu. Adapun bersama maf'ul bih, maka jelas tidak seperti satu kata, sehingga diharokati ini tidak mengapa. Dorobana. Kita lanjutkan. Wal aslu fil maf'uli an yanfasila minal fi'li. Hukum asal dari maf'ul adalah terpisahkan dari fi'il. Bian yata'akhara anil fa'il. Dengan ia diakhirkan dari fa'il, datang setelah fa'il. Wa yajuzu taqdimuhu alal fa'il in khala mimma sayadhkuru. Dan boleh untuk mendahulukan maf'ul dari fa'il apabila kosong dari hal-hal yang nanti akan kita sebutkan. Fataqul, sehingga kamu boleh mengatakan daraba zaidan amrun, daraba zaidan amrun, mendahulukan maf'ul dari fa'ilnya. Wa hadha ma'na qawli, dan inilah makna ucapan an-nazim. Wa qad yuja'u bi khilafil asli, terkadang didatangkan apa yang menyelisih asal. Wa asyara bi qawlihi, dan al-musannif mengisyaratkan dengan ucapannya. Wa qad yajil maf'ulu qabla al-fi'li, terkadang maf'ul datang sebelum fi'il. Ila anna al-maf'ula qad yataqaddamu 'ala al-fi'li, kepada bahwasanya maf'ul itu terkadang mendahului fi'ilnya. Ya, terkadang maf'ul mendahului fi'ilnya. Di situ ada fa'il tambahan. Wa yamna'u taqaddum al-maf'ul 'ala al-fi'li an yujad ma yujibu ta'akhirahu aw tawassutahu, akan terhalangi maf'ul untuk dia mendahului fi'il ketika ditemukan apa yang mengharuskan untuk maf'ul itu diakhirkan atau ditempatkan di tengah-tengah. Wa tahta hadza qisman, dan di bawah ucapan ini ada dua macam. Di sini wa qad yajil maf'ulu qabla al-fi'li, terkadang datang maf'ul sebelum fi'il. Ya, terkadang datang maf'ul sebelum fi'il. Di bawah ini ada dua macam. Ahaduhuma, yang pertama, ma yajibu taqdimu, apa yang maf'ul itu wajib didahulukan. Macam atau bagian yang pertama adalah bagian di mana maf'ul bi wajib didahulukan. Kapan itu? Wa dzalika kama idza kana al-maf'ulu isma syartin. Ini demikian apabila maf'ulnya adalah berupa isim syarat. Jadi kalau maf'ulnya isim syarat, maka harus dia maf'ulnya didahulukan dari fi'ilnya. Contoh, ayyan tadrib, adrib, si apapun yang kamu pukul, siapapun yang kamu pukul maka aku akan memukulnya. Ayyan tadrib adrib. Di sini ayyan maf'ul bih muqaddam ala fi'lihi. Ya, fi'lnya tadrib. Atau apabila maf'ulnya adalah isim istifham. Contoh ayya rajulin darabta. Ayya rajulin darabta? Laki-laki yang mana yang telah kau pukul? Ayya maf'ul bih muqaddam dari darabta. Au dhamiran munfasilan. Atau fa'ilnya atau maf'ulnya adalah dhamir munfasil. Atau maf'ulnya adalah berupa dhamir munfasil. Lau ta'akhara lazim ittisaluh. Yang mana seandainya dhamir munfasil ini diakhirkan, ya maka mengharuskan penggunaan dhamir muttasil. Tentunya ini menyelisihi maksud. Tentunya orang itu mendahulukan maf'ul dari fi'ilnya ada satu tujuan diantaranya hasr. Nah, kalau didahulukan maka tujuannya hilang. Dan ketika diakhirkan maka tujuannya hilang. Dan ketika diakhirkan maka dhamirnya berubah menjadi apa? Menjadi muttasil. Fala ukhira al-maf'ulu lazim al-ittisal. Seandainya maf'ulnya diakhirkan maka mengharuskan untuk penggunaan dhamir muttasil. Afan kelewat di situ ada contohnya nahu. Kita ulang dari au dhamiran munfasilan ya. Au dhamiran munfasilan atau ketika maf'ulnya berupa dhamir munfasil. Maka ini juga harus diapa? Dahulukan maf'ulnya dari fi'ilnya. Lau ta'akhara lazim ittisaluh. Yang mana seandainya diakhirkan maf'ulnya maka mengharuskan penggunaan dhamir muttasil. Contoh iyyaka na'budu. Seandainya diakhirkan na'buduka, tidak boleh na'budu iyyaka. Ya. Dan akan hilang tentunya tujuan maksud yang agung dari hasr al-ibadah lillah. Falau ukhira al-maf'ul lazim al-ittisal. Seandainya diakhirkan maf'ulnya maka mengharuskan penggunaan dhamir muttasil. Wa ka'an yuqal, seperti dikatakan na'buduka. Fayajibu at-taqdim, sehingga dengan alasan ini harus maf'ul bihnya didahulukan. Ya, bi khilafi qaulika, berbeda dengan ucapanmu ad-dirhamu iyyahu a'taituka. Ad-dirhamu iyyahu a'taituka. Dirham itu aku berikan itu kepadamu. Fa innahu la yajibu taqdimu iyyah. Dalam contoh ini ad-dirhamu iyyahu a'taituka tidak harus mendahulukan iyyah. Li'annaka law akhartahu, karena seandainya engkau mengakhirkan iyyah, diletakkan iyyahnya setelah a'taituka, la jazat tisaluhu wa infisaluhu, niscaya akan tetap boleh untuk menggunakan dhamir muttasil ataupun munfasil. Ala ma taqaddama fi babi al-mudmarat, seperti yang telah lewat pada pembahasan bab al-mudmarat, dhamir-dhamir. Fakunta taqul, maka boleh kamu katakan pada pembahasan ini, pada salnihi, itu pembahasan salnihi, ad-dirhamu a'taitukahu, boleh. Atau ad-dirhamu a'taituka iyyahu. Ya, ingatkan pembahasannya wasil alif sil ha asalnihi wa ma, itu kan di pembahasan itu, silakan di murojaah kembali. Sebelum kita masuk ke tempatnya kedua, kita kembali ke halaman sebelumnya. Di situ ada faedah tambahan dari mu'alliqnya, catatan kaki nomor 4 ya, kita baca. Yajibu taqdimul maf'uli bihi 'ala al-fi'lil 'amili fihi fi thalathati mawadhi'a. Wajib mendahulukan maf'ul bih dari fi'il yang beramal padanya di 3 tempat. Ya, wajib mendahulukan maf'ul bih dari fi'il yang beramal pada maf'ul bih tersebut di 3 tempat. Wa qad dzakara asy-syarih mawdhi'ain minha min ghairi dhabtin. Dan asy-syarih telah menyebutkan 2 tempat darinya tapi tanpa dhabt batasan. Al-mawdhi' al-awwal, tempat yang pertama. Kalau beliau ada batasannya sehingga mudah untuk kita memahami dan mengingat-ingatnya. an yakuna al-maf'ul wahidan min al-ashya' allati yajibu laha at-tasaddur. Ini dhabit namanya. Dan ini tidak disebutkan. Ya. Hanya disebutkan contoh-contohnya oleh syarih. An yakuna al-maf'ul wahidan min al-ashya' allati yajibu laha at-tasaddur, yaitu ketika maf'ulnya adalah salah satu dari hal-hal yang ia wajib untuk didahulukan dalam kalam. Wa dzalika bi an yakuna isma syartin, seperti apabila maf'ulnya berupa isim syarat. Sudah kita lewatkan bahwasanya isim syarat adalah di antara yang wajib didahulukan dalam kalam. Au isma istifham, atau maf'ulnya isim istifham juga sama. Haknya adalah didahulukan di awal kalam. Au yakuna al-maf'ulu kam al-khabariyah, atau ketika maf'ulnya adalah kam khabariyah. Ketika maf'ulnya berupa kam khabariyah juga sama, harus didahulukan. Contoh kam abidin malaktu, alangkah banyak budak yang aku miliki. Kam di situ dia mansub, maf'ul bihnya malaktu yang muqaddam. Ya. Au mudhafan, atau ketika maf'ulnya didhafahkan ila wahid mimma dzukir, kepada salah satu yang telah disebutkan. Didhafahkan kepada isim syarat, atau kepada isim sifam, atau kepada kam al-khobariyah. Contoh, ulama man tadrib adrib. Ulama man tadrib adrib. Wajib didahulukan di sini maf'ulnya ulama. Kenapa? Karena dia disandarkan kepada istifham. Juga ulama man dorabta, juga wajib ulama didahulukan karena didhafahkan kepada man istifhamiyah. Juga malakam rajulin ghasabta, malakam rajulin ghasabta, ya, alangkah banyak harta manusia yang kau rampas. Ya, mala di sini maf'ul bih muqaddam dari ghasaba, merampas. Itu tempat yang pertama di mana maf'ul bih harus didahulukan, yaitu ketika apa? Ketika maf'ul bihnya termasuk hal-hal yang wajib didahulukan, atau didhafahkan kepada hal-hal yang wajib didahulukan. Al-mawdi'u tsani, tempat yang kedua, an yakuna al-maf'ulu dhamiran munfasilan fi ghairi babi salnihi wa khiltanihi alladhaini yajuzu fihima al-faslu wal-waslu ma'a ta'akhur. Nahu qawli ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini enak, ada dhabitnya. Yaitu ketika maf'ulnya adalah dhamir munfasil, ketika maf'ulnya adalah dhamir munfasil fi ghairi babi salnihi wa khiltanihi, tapi pada selain babnya salnihi dan khiltanihi, yang mana pada bab salnihi dan khiltanihi dhamir boleh digunakan dalam keadaan munfasil atau muttasil, mata akhuri, bersamaan dengan dhamir tersebut diakhirkan, seperti yang dicontohkan oleh Asy-Syarih tadi. Jadi tidak mutlak ya, kalau misalkan maf'ul bihnya adalah dhamir munfasil harus didahulukan, tidak mesti. Pada bab salnihi dan khiltanihi boleh dia diakhirkan dalam keadaan dia boleh munfasil atau muttasil. Contoh yang wajib didahulukan adalah seperti ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan di sini bukan babnya salnihi dan khiltanihi. Al-mawdi'u tsalits, tempat yang ketiga, an yakuna al-'amilu fil maf'uli waqi'an fi jawabi amma wa laysa ma'na ma yafsilu baina amma wal fi'lu min ma'mulatihi siwa hadzal maf'ul. Tempat yang ketiga di mana maf'ul bi harus didahulukan adalah ketika 'amil pada maf'ul bi ini datang sebagai jawabannya amma. Ketika amil dari maf'ul ini datang sebagai jawabannya amma. Wa laysa ma'na ma yafsilu baina amma wal fi'li, dan tidak ada bersama kita apa yang memisahkan antara amma dengan fi'ilnya, dari ma'mulat-ma'mulatnya fi'il. Siwa hadzal maf'ul, selain maf'ul ini saja. Tergambar tidak kira-kira? Iya. Yeah. Jadi saya ulangi tempat yang ketiga ini agar lebih jelas. Ya, tempat yang ketiga di mana maf'ul bih harus didahulukan adalah ketika amilnya amilnya maf'ul ini datang sebagai jawabannya amma, dan tidak ada pemisah ya antara amma ya dengan fiilnya selain pemisah berupa maf'ul ini ya. Sawa'un kanat amma madhkuratan fil kalam, sama saja apakah amma-nya disebutkan dalam kalam, seperti dalam contoh firman Allah Subhanahu wa taala, fa ammal yatima fala taqhar wa ammas saila fala tanhar. Di sini al-yatima maf'ul bih muqaddam ya wujuban ya, kenapa? Karena di situ amilnya al-yatima itu la taqhar, taqhar itu datang ya sebagai jawaban dari amma, dan antara ya amma dengan fiilnya, antara amma dan fiilnya tidak ada pemisah kecuali maf'ul bih itu sendiri al-yatima. Sama juga wa ammas saila fala tanhar. Jadi i'rabnya ya amma itu syartiyah ya. Al-yatima maf'ul bih muqaddam fa waqi'a fi jawab syarat, la'nya nahya taqhar fi'lu apa fi'lun mudhari' majzumun bila an-nahiyah. Am kanat muqaddaratun, amma-nya hanya ditakdirkan saja, ada cuma ditakdirkan, diniatkan saja keberadaannya. Nahu qawli subhana, contoh ucapan Allah Subhanahu wa taala, wa rabbaka fakabbir, yani takdirnya amma rabbaka fakabbir. Adapun Rabbmu maka besarkanlah. Ini juga sama, maf'ul bihnya rabbak harus didahulukan. Karena amilnya kabbir datang setelah datang sebagai jawaban dari amma yang muqaddarah. Iya. Fa in wujida ma yakunu fasilan baina amma wal fi'li siwa al maf'ul lam yajib taqdimul maf'uli 'ala al fi'li innahu qawlika amma al yawma fa addi wajibak. Adapun kalau didapati adanya pemisah yang memisahkan antara amma dengan fi'il selain pemisah yang berupa maf'ul, maka tidak wajib untuk mendahulukan maf'ul dari fi'ilnya. Nahu qawlik, contoh ucapanmu, amma al yawma fa addi wajibak. Ya, ammal yauma fa addi wajibak, kita dapati di sini ada pemisah yang memisahkan antara fiilnya addi dengan amma oleh pemisah selain maf'ul itu al yauma, maka ketika itu tidak wajib mendahulukan maf'ul dari fiilnya. Boleh didahulukan, berarti bagaimana ammal yauma wajibaka fa addi gitu. Atau diakhirkan ammal yauma fa addi wajibak. Difahami baik-baik. والسر في ذلك أن أما يجب أن يفصل بينه وبين الفاء بمفرد فلا يجوز أن تقع الفاء بعدها مباشرة ولا أن يفصل بينها وبين الفاء بجملة كما سيأتي بيانه في بابها. Rahasianya katanya adalah bahwasanya amma itu, yang namanya amma, wajib untuk dipisahkan antara dia dengan fa oleh mufrad. Wajib dipisahkan antara amma dengan fa'nya oleh mufrad. Ya. Fala yajuzu an taqa'a al-fa ba'daha mubasyarah. Tidak boleh fa' datang langsung setelah amma. Tidak boleh fa' datang langsung setelah amma. Mesti ada mufrad yang memisahkannya. Wala an yufsal bainaha wa bainal fa' bijumlah. Juga tidak boleh dipisahkan antara amma dengan fa' oleh jumlah. Tidak boleh. Kama sa'ti bayanuhu fi babiha, sebagaimana yang akan datang menjelaskannya pada babnya. Di sini kan ammal yauma fa'di wajibak, sudah terpisahkan amma dengan fa dengan mufrad al yauma, sehingga ya tidak wajib untuk maf'ulnya wajibak didahulukan, sudah ada memisahkan ke mufrad ya. Difahami ya, jadi amma tidak boleh langsung diikuti dengan fa, juga tidak boleh dipisahkan antara amma dengan fa oleh apa, jumlah, harus mufrad pemisahnya. Dan di sini sudah ada pemisah mufrad al-yauma, sehingga tidak harus maf'ul bih-nya didahulukan. Adapun kalau tidak ada al-yaum, maka harus wajibak didahulukan amma wajibaka fa'addi, karena wajibak mufrad, dia sebagai pemisah antara amma dengan fa'nya. Difahami baik-baik. Kita masuk ke, atau kita narji' ila kalam asy-syarih al-thani, al-qism al-thani, macam yang kedua dari datangnya apa, maf'ul sebelum fi'il. Tadi yang pertama wajib untuk didahulukan ya, maf'ul dari fi'ilnya. Ketika maf'ulnya adalah salah satu dari apa yang dia berhak untuk dikedepankan dalam kalam. Wasani kata yang kedua atau macam yang kedua, majuzu taqdimuhu wa ta'khiruhu, maf'ul yang boleh untuk didahulukan atau diakhirkan. Silakan didahulukan atau diakhirkan. Contoh, daraba Zaidun Amran. Katakan, boleh kamu katakan Amran daraba Zaidun. Boleh. Di situ ada faedah tambahan nomor 1. Catatan kaki nomor 1 dan 2 ya. Fahami baik-baik. Baqiyat suratun ukhra, tersisa masih surah yang lain. Gambaran yang lain di mana boleh untuk apa? Maf'ul didahulukan dari fi'ilnya atau diakhirkan. Ya. Wa hiya annahu qad yajibu ta'khirul maf'ul 'anil fi'l wa dhalika fi khamsati mawadhi'. Ini keadaan yang lain berarti ya. Masih tersisa keadaan yang lain. Jadi Asy-Syarih hanya menyebutkan 2 surah ya. Hanya menyebutkan 2 surah saja. Surah yang pertama tadi yang disebutkan oleh Asy-Syarih adalah di mana atau wajibnya mendahulukan maf'ul dari fi'il. Surah yang kedua bolehnya untuk mendahulukan atau mengakhirkan maf'ul dari fi'il. Surah yang ketiga yang ini ditambahkan oleh mu'allif dan itu belum disebutkan oleh Asy-Syarih. Baqiyat suratun ukhra, masih tersisa 1 surah yang lain. jadi 3 ya surahnya. Yang disebutkan oleh Asy-Syarih 2, oleh mu'alliqnya 1, berarti jadi 3 surahnya. Surah dari taqdim al-maf'ul al-fi'l atau ta'khiru. Baqiyat suratun ukhra, tersisa surah yang lain. Wa hiya annahu qad yajibu ta'khirul maf'uli 'anil fi'l. Itu bahwasanya terkadang wajib mengakhirkan maf'ul dari fi'il. Wa dzalika fi khamsati mawadhi', itu terjadi di 5 tempat. Ini kan belum disebutkan tempat di mana wajib maf'ul diakhirkan dari fi'il, tidak boleh didahulukan atau ditengah-tengahkan, harus diakhirkan. Ya. Ini di 5 tempat. Al-awwal, yang pertama, an yakuna al-maf'ulu musaddar masdaran muawwalan min an al-muakkidah wa ma'mulaiha mukhaffafatan kanat anna aw musyaddadah. Ya. Yang pertama, ketika maf'ulnya fi'il itu berupa masdar yang mu'awwal dari anna pentaukid. Ya, dan 2 ma'mulnya. Apakah anna-nya mukhaffafah berarti an atau musyaddadah atau anna? Jadi kalau maf'ulnya adalah masdar mu'awwal dari an dan anna bersama 2 ma'mulnya yang setelahnya, maka harus diakhirkan maf'ulnya. Nahu qawlika, contoh ucapan mu'araftu annaka fadil. Araftu annaka fadil, aku tahu bahwa engkau itu orang yang mulia. Tidak boleh dikatakan annaka fadil araftu. Jawabannya tadi, karena maf'ulnya adalah masdar mu'awwal dari anna. Wa nahu qawli ta'ala 'alima an lan tuhsuhu, dengan an di sini. Iya. Yeah. Illa, kecuali anta taqaddama alaihi amma, kalau didahului oleh amma. Nahu qawlika, contoh ucapanmu amma annaka fadil fa'araftu, adapun bahwasanya engkau itu fadil fa'araftu. Sudah kita lewatkan barusannya bahwasanya tidak boleh dipisahkan antara amma dengan fa'nya kecuali oleh mufrad, dan annaka fadil itu mufrad karena anna masdariyah melebur dengan yang setelahnya menjadi ta'wilan mufrad. Iya. Faham ya? Jadi tempat yang pertama di mana wajib maf'ul diakhirkan yaitu ketika maf'ulnya berupa apa? An al-masdariyah atau anna al-masdariyah bersama 2 ma'mulnya. Menjadi boleh ketika didahului oleh amma. Iya. Kemudian tempat yang kedua. An yakuna al-fi'lul 'amil fihi fi'lu ta'ajjub, agar fi'il yang beramal pada maf'ul tersebut yang harus diakhirkan adalah fi'il ta'ajjub. Jadi kalau fi'ilnya ta'ajjub maka mesti maf'ulnya diakhirkan. Nahu qawlik, contoh ucapanmu ma ahsana zaidan, enggak boleh ma zaidan ahsan. Wa ma akrama khalida, itu tempat yang kedua ketika amilnya apa? Fi'il ta'ajjub. Al-mawdhu'u tsalits, tempat yang ketiga, an yakuna al-fi'lul 'amilu fihi silatan li harfin masdariyyin nasibin wa dhalika an wa kay. Nahu qawlika yu'jibuni an tadriba zaidan wa nahu qawlika ji'tu kay adriba zaida. Ya. an yakuna al-fa'il agar an yakuna al-fi'il agar fi'il yang beramal pada maf'ul tersebut ya. Agar fi'il yang beramal pada maf'ul tersebut adalah sebagai silah dari huruf, silah dari silah li harfin masdari nasib, agar fi'il yang beramal pada maf'ul yang wajib diakhirkan tersebut sebagai silah dari huruf masdar yang menasubkan. Wa dzalika, dan hal itu adalah an dan kai. Ini an adalah huruf masdar yang menasubkan an dan kai. Innahu qalik, contoh ucapanmu yu'jibuni an tadriba zaidan. Harus di sini zaidan diakhirkan. Tidak boleh didahulukan yu'jibuni an zaidan tadrib, tidak boleh. Ya, atau yu'jibuni zaidan an tadrib misalkan. Wa nahu qalik jitu kai adriba zaidan. Tidak boleh dikatakan jitu kai zaidan adrib. Ya, alasannya apa? Alasannya karena fi'ilnya yaitu tadrib dan adrib itu datang sebagai silah dari huruf masdar. Yang pertama silah dari an, yang kedua silah dari kai. Karena sudah kita ketahui ya yang namanya huruf masdar dan huruf nasab ya harus langsung diikuti oleh fi'il mudhari, oleh fi'ilnya ya, diikuti oleh fi'ilnya ya. Fa in kana al-harf al-masdari ghayra nasib, adapun kalau huruf masdarnya tidak menasabkan, tadi kan syaratnya fi'ilnya harus dia sebagai silah dari huruf masdar yang menasabkan. Kalau huruf masdarnya tidak menasabkan, maka lam yajib ta'khirul maf'ul 'anil 'amil fi, maka tidak wajib untuk mengakhirkan maf'ul dari amal amil yang beramal padanya. Nahu qalik, contoh ucapanmu wadibtu law. Law kan dia harfu apa? Masdarin juga tapi tidak menasabkan. Wadibtu law tadribu zaidan. Aku ingin seandainya engkau apa memukul Zaid. Ya juzu an taqul, boleh kamu katakan wadibtu law zaidan tadribu. Wa nahu qalik, dan contoh ucapanmu yu'jibuni ma tadribu zaidan. Ma juga termasuk apa? Harf masdarin tapi tidak menasabkan. Maka boleh dikatakan yu'jibuni ma tadribu zaidan, boleh pula an taqul yu'jibuni ma zaidan tadribu. Nah, ini difahami baik-baik. Tempat yang ketiga di mana wajib maf'ul bih diakhirkan adalah ketika fi'ilnya adalah silah dari huruf masdar yang menasabkan. Kemudian الموضوع الرابع تمت انقبات ان يكون الفعل العامل فيه مجزوما بجازم ما ya, ketika fiil yang beramal pada maf'ul ini yang wajib diakhirkan, fiil tersebut ketika fiilnya tersebut dijazmkan oleh penjazm apapun. Di sini ma disebut dengan nakirah mausufatun biha, makna nakirah yang dia menjadi sifat jazim mausufnya. Wadhalika kaqaulik, contoh ucapanmu lam tadrib zaidan. Lam tadrib zaidan, tidak boleh kamu katakan lam zaidan tadrib. Iya, tidak boleh. Karena fiilnya dijazmkan oleh penjazm. Ya, penjazm harus diikuti dengan fiilnya. Tidak boleh dipisahkan. Fa in qaddamta al-maf'ula 'ala al-jazim fa qulta zaidan lam tadrib jaz. Tapi kalau kamu dahulukan ya maf'ulnya dari penjazmnya dengan dikatakan zaidan lam tadrib, ini boleh. Yang tidak boleh kalau dikatakan lam zaidan tadrib, itu yang tidak boleh. Misalkan antara jazim ya dengan apa? Dengan fi'ilnya, ini yang tidak boleh. Kalau didahulukan dari jazimnya maka boleh. Al-mawdhi' al-khamis, tempat yang kelima, an yakuna al-fi'lul 'amilu mansuban bilan 'indal jumhur. Ketika fi'il yang beramal pada maf'ul bi yang wajib diakhirkan tersebut dinasabkan oleh lan menurut jumhur, aw bi idzan, atau dinasabkan oleh idzan 'inda ghairil kisai, menurut selain al-kisai, berarti al-kisai melarang atau membolehkan kalau idzan, misalnya idzan. Nahu qaulika, contoh ucapannya lan adrib, lan adriba zaidan. Ya, kalau jumhur ya, tidak boleh dikatakan lan zaidan adrib. Wa lahu qalik, dan contoh ucapanmu idzan ukrima al-mujtahid. Fala yajuzu an taqul, tidak boleh kamu katakan lan zaidan adrib. Kama la yajuzu 'inda al-jumhur ya an taqul idzan al-mujtahid ukrim. sebagaimana tidak boleh juga menurut jumhur untuk dikatakan idzan al-mujtahida ukrim wa ajaza al-kisai, dan mungkin saya membolehkannya kisai. Idzan al-mujtahida ukrimu, kalau bersama idzan kisai membolehkannya, tapi jumhur tidak membolehkannya. Ya. Untuk wajaz al-kisai yang takul, kisai membolehkan untuk dikatakan idzan al-mujtahida ukrim, adapun jumhur tidak membolehkan. Jadi tempat yang kelima ini dari wajibnya apa? Maful bidah akhirkan adalah ketika fi'il yang beramal dinasobkan oleh lan atau dengan idzan. Ya. Adapun pada idzan itu al-kisai membolehkan. Kemudian nomor dua di situ wa istadraku alaih istidrak, itu maknanya bisa istadraka, bisa maknanya aslaha khata'ahu, membenarkan kesalahannya, atau akmala naqsahu, menyempurnakan apa yang kurang. Dan ini yang lebih tepat dibawa kepada makna istidrak yang dua ini, akmala naqsahu, menyempurnakan yang kurang. Wa yustadraku alaihi, berarti disempurnakan apa yang kurang darinya dengan yang pertama. Idza kana al-fi'lu masbuqan biqad, apabila fi'ilnya didahului oleh qad, au saufa, atau oleh saufa, atau rubbama, atau qallama. Kemudian yang kedua, idza kana al-fi'lu, apabila fi'ilnya muakkadan bin nun, ditaukid dengan nun. Ya, meskipun ada khilaf di sini ya. Jadi kalau fi'ilnya ditaukid dengan nun, maka maf'ulnya tidak boleh mendahului, harus diakhirkan. Sempat kita bahaskan di pada i'rabnya bait syair itu. Ya. Nah, itu tambahannya dua, yaitu yang pertama apabila fi'ilnya didahului oleh qad, maka harus maf'ulnya diakhirkan, atau didahului oleh saufa, atau rubbama, atau qallama. Kemudian yang kedua, apabila fi'ilnya ditaukidi dengan nun taukid. Ila huna, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.